dalam dunia. Mungkin itu karena ulah manusia. Mengapa banjir melanda, membawa bencana? Mengapa badai melanda, membawa bencana? Tanyakan dirimu. Siapa yang darah dagingmu dari air susunya, jiwa raga